curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Mbak, Mbak, nyala HP ini jajal lah, jamangas mangas. Masa anu Yusini, dina kia-kia ini harus nyelang pipira HP ini nyong. Mbak, orang saya khawatir orang yang ada perusahaan ini lah. Pokoknya ntar nyelang HP ini kan gak, maka ini gambar beku mangas temen. Gue, anu HP ini maka ini gambar kepada karena HP ini Yusini. Lah ya mau HP-mu kan, jangan kayak duduk martil sih ya, gede banget kayak gue lah ya. Gue ngapa maning, aku orang gue duduk kipak kok. Oh ala Yusini, ya Yusini gak punya handphone. Ya Yusini gak punya handphone. Sekarang saatnya Yayusini menikmati kemudahan berkomunikasi. Kami perkenalkan produk handphone baru. Handphone yang satu ini bebas pulsa dan bebas pulsa pokoknya kenan. Buat telepon ngantek lambene pecah dadi 15, pulsane ora kelongora. Buat SMS ngantek tangane pada pritil, pulsane ngutuh-jutuh seumur-umur. Yakin, gratis seumur hidup. Bahkan, nek perlu diturun-turunakan maring canggah Yayusini, ora apa-apa ngono silakan, tetap bebas pulsa pokoknya. Ayo, gunakan sekarang juga handphone merek Nyelang Friend. Nambok, Nyelang Friend. Handphone baru keluaran kami, Nyelang Friend. Cara membelinya mudah sekali. Gratis, orang bayar. Syaratnya, Yayusini kudu duwe kanca sing akeh. Duitan pokoknya ya, minimal kancane Yayusini ya duwe handphone lah. Itu saja persyaratan membeli handphone Nyelang Friend. Buktikan sekarang juga kemudahan berkomunikasi dengan handphone Nyelang Friend. Tersedia dalam berbagai pilihan. Angger pas ketemu Pak Tirsing eman banget, nyah-nyoh, awean pisan, gunakan handphone Nyelang lah Friend. Tapi nggak ketemu batir sing mangas banget yon berdetail duel saking mangasnya nggak mangan nangka bekar beton-betonnya gunakan handphone Nyelang Friend. Nyelang gentak-gentak. Oke, Yayusini nggak punya handphone, pakai handphone bebas pulsa seumur hidup, handphone Nyelang Friend. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.